بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الحج باب طواف الوداع باب طواف وداع طواف perpisahan berpisah dengan Baitullah Ka'bah setelah selesai melakukan ibadah haji. Tawaf wada pada haji hukumnya disyariatkan. Jumhur ulama berpendapat wajib. Tawaful wada' fil haji wajibun. Man tarakahu fa'alaihi dam. Jumhur ulama berpendapat tawaf wada' pada haji hukumnya wajib. Yang meninggalkannya tanpa uzur terkena dam. Pendapat Imam Malik menyatakan sunnatun la syai'a fi tarkih. Hukumnya sunnah, tidak ada dam ketika meninggalkannya. Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah berpendapat wajib. Yang meninggalkannya tidak terkena dam. Wajib, bukan sunnah, tetapi yang meninggalkannya tidak terkena dam. Dam itu menyembelih seekor kambing. Dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Pendapat yang masyhur, pendapat jumhur ulama, dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga yang lainnya. Ini pada haji. Adapun tawaf wada' pada umrah juga ada khilaf. Ada yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat sunnah. Ada yang berpendapat tidak disyariatkan. Khusus untuk haji saja. Nah, pada manasik umrah tidak ada tawaf wada. Dalam pembahasan umrah khilafnya cukup kuat. Antara yang mensyariatkan dan yang tidak. Kalau saya pribadi berpendapat disyariatkan tawaf wada ketika umrah juga. Selesai manasik umrah sebelum meninggalkan Mekah tawaf wada terlebih dahulu. Baik. yang mendapatkan uzur adalah perempuan yang haid. Ketika sedang haid atau sedang nifas, tidak ada kewajiban wada', langsung pulang. Tidak menunggu sampai suci dari haidnya. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddathana Sufyan an ibn Tawus Abdullah bin Tawus an abihi dari bapaknya Tawus ibnu Kaisan. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, umiran nasu. Ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Orang-orang diperintahkan, ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, supaya akhir urusan mereka adalah di Ka'bah. Artinya tawaf. Illa annahu khuffifa 'anil haid. Hanya saja diberi keringanan dari orang yang haid. Demikian dalam riwayat Al-Bukhari dengan bahasa umira. Umiran nasu mabni majhul atau mabni ma lam yusamma fa'iluhu. Dan yang dimaksud ialah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amir huwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memerintahkan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini namanya marfu hukman. Dihukumi marfu. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya dengan lafaz la, ini sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. La yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sungguh-sungguh janganlah pergi seseorang pun, namanya nafar, hingga akhir urusan dia di Ka'bah. Ini jelas marfu sharih sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau dengan lafaz Al-Bukhari rahimahullah itu marfu hukman umiran nasu. Baik, dari lafaz hadis Al-Bukhari dan lafaz Imam Muslim menunjukkan tawaful wada' wajib fil hajj. Tawaf wada' itu hukumnya wajib pada haji. Sebab lafadznya perintah. Umiron nasu. Kemudian lafadz Imam Muslim larangan. La yanfironna. Jangan pergi. Ini menunjukkan al-wujub. Yang kedua dari kata-kata illa annahu khuffifa 'anil haid. Dikasih rukhsah, dikasih keringanan untuk perempuan yang haid. Rukhsah ini menunjukkan wajib. Sebagaimana salat yang dikasih rukhsah perempuan sedang haid. Wajib. Ini pendapat jumhur al-ulama. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Asbugh ibn al-Faraj. Qala akhbarana ibn Wahbin. Abdullah bin Wahb. عن عمر ابن الحارث عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب أن أنس ابن مالك رضي الله عنه حدثه bahwasanya Anas ibn Malik semoga Allah meridainya menceritakan kepada قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم salat zuhur, asar, maghrib, isya. ثم رقد رقدة بالمحصب. Kemudian beliau tidur sejenak di muhassab. Thumma rakiba ilal baiti. Fatafa bi. Adawa syahid. Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Berangkat ke al-bait, ke Ka'bah. Fatafa bihi. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Tawaful wada. Tawaf wada di Ka'bah. Hadza wa syahid. Artinya ini perbuatannya Rasulullah SAW. Beliau secara fi'il. Secara fi'liyah. Melakukan tawaf wada pada haji. Sehingga ada sunnah. Qauliyah. Amriyah. Ada sunnah. Fi'liyah. Ada sunnah qauliyah yang langsung menyampaikan syariat tawaf wada dan sifatnya perintah, dan juga ada sunnah fi'liyah, beliau secara fi'il, secara perbuatan melakukan tindakan tersebut, mengerjakan tawaful wada. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala taba'ahu al-Laits ibnu Sa'ad. Yani menguatkan Amr bin Harith. Qala hadathani Khalid ibn Yazid. An Sa'id. Huwa Sa'id bin Abi Hilal. An Qatadata anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu haddathahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini jalur yang kedua untuk riwayat ini. Naam, sehingga khulasahnya barakallahu fikum, tawaful wada' disyariatkan pada haji. Secara praktek, secara amaliyah jamaah haji sekarang ini mereka melakukannya. hampir semua jamaah haji ketika selesai manasik mau pulang atau mau ke Madinah, mereka tawaf wada terlebih dahulu. Adapun terkait dengan tawaf wada saat umrah, ini khilaf. Dalam prakteknya sebagian mereka melakukan, sebagian tidak. Ya, toleransi bagi mereka yang enggak tawaf wada, ya sudah. Dia jangan tawaf wada, menunggu jamaah yang lain yang berpendapat adanya tawaf wada dalam umrah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah sebagai penambahan, tawaf wada itu dilakukan menjelang keberangkatan. Ya, menjelang keberangkatan entah pulang ke tanah air atau ke Madinah ziarah. Itu diambil dari kata-kata ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Ya, urusan mereka yang paling terakhir itu di Ka'bah wada. Dari lafaz ini para ulama menjelaskan tawaf wada itu dilakukan menjelang berangkat. Sehingga ketika selesai wada tidak lagi kembali ke Ka'bah. Langsung kembali ke hotel, kemas-kemas barang, naik bis, berangkat ke bandara, ke tanah air, atau berangkat ke Madinah ziarah. Agar. Para ulama sekarang memberikan rukhsah, keringanan untuk mengurus check out hotel. Ya, check out hotel. Karena cukup lama prosesnya dari check out, kemudian ngurus barang-barang jamaah, antrian bis dan segala macam cukup lama. Sehingga secepat mungkin diselesaikan semua itu selesai tawaf wada. Barakallahu fikum. Biasanya check out hotel kan jam 2 siang. Di sana jam 2 siang. Kalau memungkinkan melakukan tawaf wada'nya selesai zuhur langsung. Jadi barang-barang sudah packing semua, dikemas semuanya, diturunkan semua di lobi, diatur sama pihak travel, jamaah hanya membawa tas tentengan saja, selesai salat zuhur, dijamak dengan asar, langsung tawaf wada', langsung menuju ke hotel, makan siang, naik bis, berangkat. Agar, kalau memungkinkan. Itu aja mungkin bisa keluar dari hotel menjelang asar. Karena kalau pada zuhur langsung masih crowded, banyak jamaah yang jalan kaki. Jalan raya di bis-bis yang bisa lewat dikarenakan banyak jamaah yang baru pulang dari masjid. Agak siang sedikit, jam-jam setengah tiga, jam tiga, satu jam menjelang asar itu baru bisa keluar. Itulah bas. Kemudian bagi yang tua-tua atau bagi yang sakit dan segala macam, maka bisa melaksanakan tawaf wada lebih awal, hanya saja tidak lagi kembali ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Misal ya, berangkatnya setelah zuhur. Nah, mereka wada di pagi hari, di waktu duha, selesai sarapan pagi, jam 9, wada. Diwada'akan terlebih dahulu, selesai, balik ke hotel istirahat. Nanti zuhur, asar di hotel. Hakata. Dipaham ya? Jadi waktunya diperhitungkan yang biasa mengurus pihak travel dan pihak tour leader. Mutawif. Barakallahu fikum. Hada huwa. Al-muhim, sebagai amal terakhir yang mereka laksanakan ketika di Ka'bah. Termasuk kesalahan barakallahu fikum melaksanakan tawaf wada terus balik lagi ke haram lagi, jamaah lagi, kembali lagi ke haram lagi, jamaah lagi, ini menyalahi sunnah. Dikarenakan Rasul mengatakan ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Sebenarnya begitu. ya karena masih kepengen ke haram, ya mestinya kalau mau kepengen haram jangan wadah dulu gitu loh. Selesaikan semua amal jadi haram, mau pulang atau mau ke ziarah ke Madinah, wadah berangkat. Sebaiknya enggak. Wadah dulu, wadah. Pagi wadah semua sudah. Saya setelah subuh, mereka berzikir, ada yang tawaf, sampai syuruk. Pada syuruk, ayo wadah semua wadah. Berangkatnya nanti masih malam. Zuhurnya masih ke haram. Asarnya masih ke haram. Maghribnya masih ke haram. Isyaknya masih ke haram. Baru kemudian ngurus barang. Ada khilafus sunnah. Ada menyelisih sunnah. Barakallahu fikum. Alasan mereka ialah ribet urusan jamaah. Tidak ada yang ribet. Ketika mau mengamalkan sunnah, dikasih kemudahan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Praktek selama ini tidak ada yang ribet. Yang sepuh-sepuh, yang saya dahulukan, tapi enggak jauh jaraknya gitu. Dikasih wadah, disuruh istirahat, jangan ke haram lagi, yang kuat-kuat, yang menjelang keberangkatan baru wadah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada bab yang berikutnya terkait dengan masalah perempuan haid. Akan dibahas insyaAllah pada bab yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada adab salaf dalam bergaul. Cuman modelnya bukan muhadharah kayak kemarin. Tak imlakkan. Poin-poinnya saja ya. Kemarin berapa poin adab salaf dalam bergaul? Hah? 2 poin. Poin yang pertama apa, Ikhwan? Hah? As-salaf. Mada? La yatma'una fi ridhan nas wa yu'thiruna ridhallah. Supaya tertib, antum tulis dulu yang pertama. Adabus salaf fi ta'amul ma'an nas. Adab yang pertama adalah as-salafu la yatma'una fi ridhan nasi wa yu'thiruna ridhallah. Kaum salaf tidak tamak, tidak berharap ridhonya manusia, mereka mementingkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tulis, qala Imam Syafi'i wa rahimahullah. Qala Imam Syafi'i wa rahimahullah. An-nasu ghayatun la tudrak. An-nasu ghayatun la tudrak. Wa laysa li ila salamati min sabil. Wa laysa li ila salamati min sabil. Fa 'alayka bima yanfa'uka. Fa'alayka bima yanfa'uka falzamhu. Falzamhu. Rujukannya Hilyatul Awliya Abu Nuaim al-Asbahani, juz yang ke-9 halaman 130. Hilyatul Awliya Abu Nuaim al-Asbahani, juz yang ke-9 halaman 130. Ya, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, umat manusia itu sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Dan tidak ada bagi aku keselamatan jalan. Tidak ada jalan selamat dari manusia. Maka hendaklah kamu mengerjakan yang manfaat bagi kamu, tepati itu. Lanjut. Wa qala rahimahullah, masih Asy-Syafi'i. Wa qala rahimahullah, ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Ma ahadun illa walahu muhibbun wa mubghid. Fa in kana la budda min dhalik. Fa in kana la budda min dhalik. Falyakun al-mar'u, falyakun al-mar'u ma'a ahli ta'atillahi azza wa jal. Falyakun al-mar'u ma'a ahli ta'atillahi azza wa jalla. Rujukannya Hilyatul Awliya, juz ke-9, halaman 124. Hilyatul Awliya, juz yang ke-9, halaman 124. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada seseorang pun, melainkan pasti dia memiliki orang yang suka kepada dia dan yang membenci dia. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau memang harus demikian keadaannya, maka hendaklah seseorang itu bersama dengan orang-orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua. An as-salafu yaqbaluna al-haqqa mimman ja'a bihi. As-salafu yaqbaluna al-haqqa mimman ja'a bihi. Salafun salih menerima kebenaran dari siapa saja yang membawanya. Qala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه يوصي يزيد ابن عميرة يوصي يزيد ابن عميرة رحمه الله. Dari dua. وتلقى الحق إذا سمعته وتلقى الحق idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nura fa inna 'alal haqqi nura. Berkata Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah meridainya, beliau memberikan wasiat kepada Yazid ibn Umairah, muridnya beliau. Kata Mu'adz, wa talaqqal haqqa, dan terimalah kebenaran, ambil kebenaran, idza sami'tahu, kalau kamu mendengarnya. Fa innal haqqi nura, sebab di atas al-haq ada cahaya. Rawahu Abu Dawud, nomor hadis 4611. Abu Dawud nomor 4611. Wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Wa naqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil fawaid. Lanjut. Wa naqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil fawaid, halaman 187. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya, Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Fawaid menukil dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Al-Fawaid halaman 187. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu." Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu. Wa in kana ba'idan baghida wa in kana ba'idan baghida wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghida wa man ja'aka bil batil wa man ja'aka bil batili fardud alaih wa in kana habiban qariba wa in kana habiban qariba ya wa man ja'aka bil batili fardud alaih wa in kana habiban qariba. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meridainya, siapa saja yang datang kepada kamu dengan kebenaran, terima daripadanya walaupun dia orang jauh, orang yang kamu benci. Dan siapa saja yang datang kepada kamu dengan perkara batil, tolak atas dirinya walaupun dia orang yang kamu cintai, orang dekat dengan kamu. Hakata salaf, yang dipandang hak atau batilnya, bukan terkait dengan orang yang dekat dengan kita atau jauh dari kita. Wa su'ila afan, jangan su'ila. Rawa Ibnu Abdul Barr, hakadaina. Rawa Ibnu Abdul Barr bi sanadihi. Rawa Ibnu Abdul Barr bi sanadihi an Ibrahim ibn al-Ash'ath. An Ibrahim ibn al-Ash'ath qala sa'altu Fudail ibn Iyad an at-tawadhu'. Faqala an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu mimman sami'tahu walau kana ajhalan nasi lazimaka an taqbalahu minhu. Lazimaka an taqbalahu minhu. Saya ulangkan lagi. Rawa Ibnu Abdul Barr bi sanadihi an Ibrahim ibn al-Ash'ath qala sa'altu Fudail ibn Iyad an tawadhu' faqala an takhda' lil haqqi wa tanqada lahu mimman sami'tahu walau kana ajhalan nasi lazimaka an taqbalahu minhu. Ibn Abdul Barr rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim ibn Ash'ath, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Fudail ibn Iyad, semoga Allah merahmatinya, tentang tawadhu. Apa tawadhu? Belum menjawab, engkau tunduk kepada al-haq. Engkau patuh kepada al-haq dari siapapun kau mendengarnya. Walaupun dia orang yang paling jahil. Harus bagi kamu menerimanya dari orang tersebut. Rujukannya jami' bayanil ilmi wa fadlih. Jami'u bayanil ilmi wa fadlih. Ibn Abdul Barr, juz yang pertama halaman 103. Juz yang pertama halaman 103. Intaha. Ini yang kedua. Al-adabu thalis yang ketiga. As-salafu yarji'una lil haqqi wa yakhdhu'una lahu. As-salafu yarji'una lil haqqi wa yakhdhu'una lahu. Salafus salih, mereka rujuk kepada kebenaran. Tunduk kepada al-haq. Anda mengatakan, ar-ruju'u ilal haqqi ba'da ma'rifatihi wastibanati amrihi khuluqun salafi. Ar-ruju' ila al-haqqi ba'da ma'rifatihi wastibanati amrihi khuluqun salafi. Ya, rujuk kepada kebenaran setelah mengetahuinya dan jelas perkaranya, itu akhlaknya salaf. Akhlak salaf, akhlak orang salafi. Wal amthilatu ala dhalika kathiratun. Wal amthilatu ala dhalika kathiratun. Dan contohnya sangat banyak. Minha ma jaa fi tarjamati Ubaidillah ibn al-Hasan al-Anbari. Ma jaa minha ma jaa fi tarjamati Ubaidillah ibn al-Hasan al-Anbari. Ubaidillah ibn al-Hasan al-Anbari. Dalam kurung tak nituwufiya wafat tahun 168 Hijriah. Itu dikasih dalam. Dalam kurung tak. Tak itu tuwufiya wafat. Titik 2, 168 Hijriah. Wahuwa ahadu sadati ahli al-Basrah. Wahuwa ahadu sadati ahli al-Basrah wa fuqaha'iha wa fuqaha'iha wa ulama'iha wa qudatiha wa kana wa huwa ahadu sadati ahli al-Basrah wa fuqaha'iha wa ulama'iha wa qudatiha. Beliau ini Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, salah satu sedeh sayyid orang Basrah, termasuk tokoh fuqaha orang Basrah, tokoh ulama-ulama orang Basrah, tokoh qadhinya orang Basrah. Sayyid qala Abdurrahman ibnu Mahdi wa huwa tilmidhu Ini sekarang saya bawakan kisahnya. Qala Abdurrahman bin Mahdi wa huwa tilmidhu. Berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, muridnya Al-Ambari di atas. Kita kenal siapa Abdurrahman bin Mahdi, imam besar pada masanya. Tapi ketika itu masih muda. Muridnya Al-Ambari hadza mengisahkan. Beliau mengatakan kunna fi janazatin. Kunna fi janazatin fasa'altuhu an mas'alatin. Kunna fi janazatin fasa'altuhu an mas'alatin faghalita fiha. Kata Ibnu Mahdi, kami dulu pernah di suatu jenazah. Ya. Saya bertanya kepada beliau tentang sebuah permasalahan. Faghalita fiha. Beliau salah. Salah dalam menjawab tersebut. Salah. Lanjutnya. Faqultu lahu wa ana yawma idzin hadats. Faqultu lahu wa ana yawma idzin hadats. Maka saya, kata Ibnu Mahdi, berkata kepada dia Al-Ambari, dan saya waktu itu masih muda. Murid masih muda. Titik dua. Aslahakallah laisa hakadha. Al-qawlu fiha kadha wa kadha. Aslahakallah laisa hakadha. Al-qawlu fiha kadha wa kadha. Itu tegurannya Ibnu Mahdi. Aslahakallah. Enggak demikian. Pendapat yang tepat demikian. Selesai ucapin mati. Lanjut. Fa'atraqa sa'atan. Thumma rafa'a ra'sah. Fadhal. Al-Madhin Ma'adzin. Barakallahu fiikum. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Fa'atraqa sa'atan thumma rafa'a ra'sahu. Fa'atraqa sa'atan thumma rafa'a ra'sahu. Lalu beliau menundukkan kepalanya sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu, lalu mengangkat kepalanya. Faqala. Ini ucapan siapa? Al-Ambari. Faqala. Sadaqta ya gulam. Sadaqta ya gulam. Idzan arji'u ila qawlika wa ana saghir. Idzan arji'u ila qawlika wa ana saghir. La an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. La an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Luar biasa. Lu mengatakan sadaqta ya gula. Engkau benar wahai anak muda. Idzan kalau begitu aku rujuk kepada pendapatmu. Wa ana saghir, dan saya sekarang saghir, kecil. Orang yang salah itu kecil. Sungguh aku menjadi ekor dalam kebenaran. Lebih aku cintai daripada aku menjadi kepala dalam perkara batil. Ini kalimat yang sangat indah dari kaum salaf. Ini menjadi masyhur, viral. Di kalangan para imam dan thullabul ilm. La an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu yamna min akuna ra'san fil batil. Sebagai menggunakan lafaz. La an akuna dhanaban fi sunnah ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil bid'ah. Lebih baik ekor tapi dalam kebenaran dalam sunnah daripada menjadi kepala namun dalam perkara batil dan bid'ah. Undur rujukannya Hilyatul Awliya juz yang ke-9 halaman 6. Hilyatul Awliya juz yang ke-96 dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar inna tarjamatil Ambari dan Tahdzibut Tahdzib lil Hafidh pada biografinya Ubaidullah Ibnu al-Hasan al-Ambari rahimahullah. Masyaallah, gitu ya. Ini pelajaran dari kaum salaf. Ketika salah dikasih tahu yang hak, dia tahu itu yang benar, jelas itu yang benar dan dia yang salah. Maka akhlak dan adab salaf rujuk kepada al-haq, tunduk kepada al-haq. Siapapun yang menyampaikannya, walaupun dia sudah menjadi tokoh besar, imam besar, alim besar, dan yang menegurnya masih muda, masih ABG, masih remaja, muridnya sendiri, mereka tawadhu. Bentuk tawadhunya adalah mereka menerima al-haq. Bayangkan, shadaqta ya ghulam, kamu betul. Saya sekarang rujuk pada pendapat kamu, dan saya sekarang saghir, saya kecil. Sungguh, aku menjadi ekor dalam al-haq lebih saya cintai daripada aku menjadi tokoh, kepala dalam perkara al-batil. Hakadha kaum salaf dalam bergaul dan beradab. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya dan berikutnya akan kita kaji insyaAllah pada majlis berikutnya insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Dapat salam dari Al-Ustadz Abdul Jabbar untuk segenap asatidzah al-bayyin dan para ikhwah. Alaika alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum azan jika dilafalkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Maksudnya ada kayak gitu? Ya tidak boleh. Beda maknanya. Jangan-jangan kamu mendengar apa namanya rok yang disukun agak bergetar gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Akbar. Tidak. Kalau sore wadih Akbar jelas salah. Ana khawatir telinga antum yang salah gitu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lebih afdal mana bagi seorang pencari ilmu khusus belajar dan bakti ke orang tua setiap pulang saja, atau belajar plus birwalidain di rumah, tergantung kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya sepuh, ya sudah enggak mampu untuk mandiri dalam mengerjakan kesehariannya, yang kedua tidak ada yang mengurus kecuali kamu, maka yang afdal adalah engkau birrul walidain di rumah, membantu orang tua, sekaligus engkau belajar di tempatmu, di sekitar kamu. Sekarang lebih gampang, bisa streaming online dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang tua sehat, mandiri, masih bisa sendiri, atau ada lagi yang lain, saudara kamu, family yang lain mengurusi dia, maka lebih afdal antum khusus belajar mondok gitu ya, untuk talabul ilmi, dan antum masih bisa berbakti sama orang tua. Telepon, waktunya telepon, tanya kabar, gimana kabar Pak, sehat, segala macamnya. Wahakata atau mendoakan kebaikan orang tua ketika antum sedang di pesantren. Banyak cara untuk berbakti sama orang tua. Barakallahu fikum. Nah, yang penting ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam berbakti kepada orang tua. Talabul ilmi besar pahalanya, bil walidain juga besar pahalanya. Yang penting jadi santri yang berbakti. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bis-shawab. Masyaallah. Ustaz pernah menyampaikan kepada kami bahwa bila jemaah salat yang ingin menempati suatu saf atau sebuah saf dalam keadaan saf tersebut telah diboking jemaah lain. Setelah diketahui, ternyata jemaah yang boking itu sudah pergi dalam durasi yang cukup lama, sekitar 25-30 menitan. Maka jemaah yang datang diperkenankan untuk menggeser atau memindahkan tanda boking jemaah yang sudah boking tadi. Apakah benar Ustaz? Benar, berkali-kali. Fatwanya Syekh siapa? Masya Allah. Itu khulasa dari pembahasan panjang para ulama. Ini masalah bukan kemarin pembahasannya. Sudah lama dibahas di pembahasan para ulama dan fikih-fikih para ulama terkait dengan pembahasan al-jamaah. Di antaranya fatwa ulama sekarang. Yang saya sampaikan khulasah dari pembahasan mereka. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ini keterangan panjang Ibn Taimiyah menjelaskan di Majmu' Fatawa. Anda bisa membaca fatwanya masih sekarang si Ibn Utsaimin dan yang lain-lainnya. Ini khulasahnya. Kalau kepengen ilmiah gitu ya Zen, ada yang mau membahas masalah ini? Hah? Ya apa? Ashabuddin. Din 1, 2, 3. Memaksimalkan maktabah yang di pondok itu. Gimana caranya ya? Ya insyaallah. Namanya Al-Hajz. Namanya. Babnya, pembahasannya namanya Al-Hajz. Hajzul mawdi atau makan fil masjid. Ya insyaallah. Ini kamu kepingin ilmiah yang dicarikan. Rujukannya kitab ini, kesekian, dalam sekian, segala macamnya. Nanti akan disampaikan insyaallah. Semoga tidak lupa ya. Artinya, tidak semuanya disampaikan rujukan juz dan halaman. Ini bukan topik ya, ikhwan. Semuanya bil kitab. Ketika bawa kitabnya, ada juz sekian, halaman sekian. Ketika ada kitabnya, terlalu banyak masail yang ditanyakan. Sehingga disebutkan khulasahnya. Kadang lihat buku ini, buku ini, buku itu. Atau langsung buka sendiri. Jangan manja, jangan malas. Tulis dan diatur cari. Agar. Itu fungsinya setelah selesai belajar atau mendapatkan pembahasan dari gurunya atau dari syekh, dia membahas kembali masalah itu. Ketika dia membahas kembali, berapa faedah banyak, ketemu, itu sudah sebuah kelezatan sendiri. Ketemu, oh di buku ini. Di buku itu diterangkan lebih dari apa yang disampaikan sama sang ustaz atau sang syekh. Dikasih rujukan yang lain, bongkar lagi, ketemu lagi, terus begitu, terus begitu. Ini semakin luas atau semakin banyak maklumatnya. Dan itulah seorang talibul ilmu harus membahas. Ngerti gak? Yang punya Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah di bagian fihris. Bagian fihris tentang Al-Hajz. Hajzul makan atau mawdi' fil masjid. Kalau yang orang sekarang browsing gitu. Bahasa Wijin. Browsing tulis. Hajzul mawdi' atau al-makan fil masjid. Hakat, dia kan keluar, teng, semuanya. Nah gitu ya. Itu memanfaatkan di apa namanya teknologi untuk perkara kebaikan. Begitu. Anda kan tidak boleh bawa HP, ini tidak bawa HP, ini bawa HP, teng, langsung ketahuan, seret. Gitu. Nah, cuman harus namanya orang belajar, itu tidak semua saya diambil semua, dipilih-pilih. Oh ini yang bagus, dari Mas Syaikh, hakat. Dengan ilmu yang antum pelajari, dengan manhaj yang antum pegangnya, itu bisa mengklasifikasi semua tadi. Ini bukan ini orang Syiah ini. Oh jangan. Oh yang ini buku umum. Rujukannya apa? Oh ini Zen. Langsung lihat rujukannya dan segala macam. Ada waktu punya bukunya, langsung merujuk ke buku induknya, buku rujukannya lihat langsung. Ini harus membahas kita ya, kan? Harus semangat para pelajar. Ngapain gih? Cekap semantan mawon naqfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum.